Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Thumma amarahum bil amri al-khass alladhi la yatimmu imanuhum wa la yashihu illa bihi. فقال وآمنوا بما أنزلت وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فأمرهم بالإيمان به واتباعه. Kemudian Allah SWT memerintahkan mereka dengan perintah yang khusus yang tidaklah sempurna keimanan mereka dan tidaklah sah kecuali dengannya. Allah berfirman, wa aminu bima anzal, dan beriman dan berimanlah dengan apa yang aku turunkan. Ini perintah khusus, berimanlah dengan apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quran yang Allah turunkan. Al-Quran itu kepada hambanya, kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan mereka, yaitu Bani Israel, untuk mengimaninya dan mengikutinya. Jadi setelah Allah SWT memerintahkan mereka agar mengingat dari nikmat-nikmat Allah SWT yang Allah anugerahkan kepada mereka, kemudian Allah memerintahkan mereka agar mereka menepati janjinya, baru setelah itu Allah SWT memerintahkan perintah yang khusus dan inti, yaitu al-iman. Apa yang diturunkan kepada hambanya, kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Imanilah Al-Quran. Ini ma'aminu bima anzaltu wa huwa Al-Quran, dan berimanlah dengan apa yang aku turunkan, yaitu apa? Al-Quran. Kemudian kata beliau, wa istalzimu dhalika al-iman biman unzil alaih, dan mengilzamkan atau mengharuskan dari keimanan dia, yaitu keimanan kepada Al-Quran, yaitu beriman kepada yang diturunkan kepadanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Baik. Jadi dituntut. Nah, dituntut mereka, diperintahkan mereka, yaitu Bani Israel, untuk mereka beriman kepada Al-Qur'an. Itu yang pertama. Kemudian mau tidak mau juga dituntut mereka untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran itu diturunkan kepadanya. Jadi imanilah Al-Quran dan imanilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang pokok, ini yang inti, mengimani Al-Quran. Bagaimana dengan kitab-kitab dia? Dari kitab-kitab sebelumnya atau kitab yang ada di Bani Israel dari Taurat, maka tidak bisa diamalkan sekarang ini, karena datangnya Al-Quran sebagai penghapus dari syariat-syariat yang sebelumnya. Adapun syariat yang apa yang ada pada Nabi kalian untuk kalian pada zaman itu, dan tidak bisa lagi diterapkan, maka syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperintahkan mereka untuk beriman. Hendaknya kalian beragama Islam. Hendaknya mereka, yaitu orang-orang Bani Israel, masuk ke agama Islam dengan mengimani Al-Quran, bukan lagi mempraktikkan Taurat. Inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang paling benar adalah Islam. Maka ikutilah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima kelak oleh Allah SWT, dan ia termasuk dari orang-orang yang merugi. Ingat, ketika ada seorang sahabat yaitu Umar bin Khattab, ada di tangannya kitab Taurat. Padahal Umar bin Khattab bukan ingin mempelajarinya atau mengamalkan dari isinya, tidak. Tapi ketika Rasulullah SAW melihat Taurat itu ada di tangannya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wallah, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Demi Allah, kalaulah Musa hidup sekarang ini, maka tidak boleh baginya kecuali mengikuti aku, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan demikian kewajiban mereka ahlul kitab, al-yahud, an-nasara dan yang lainnya, harus mereka mengikuti agama Islam ini, mengimani Al-Qur'an, mengimani Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus. Ketika mereka mendengar agama Islam ini, mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, maka wajib untuk mengimaninya. Kalau dia tidak mengimaninya padahal mereka mendengarnya, maka tidak ada hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia min ahli an-nar. Walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi. Walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah. Yahudiyun wala nasrani. Thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini, Yahudi atau Nasara, kemudian dia meninggal, thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih, meninggal kemudian tidak beriman dengan yang aku diturunkan, yang diturunkan kepadaku, tidak beriman dengan apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran, ajaran-ajaran Rasul, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk dari penduduk neraka. Nah, sudah tidak bisa lagi menerapkan kitab mereka, akan tapi mereka dituntut untuk mengimani Al-Quran dan mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengajak mereka untuk bertauhid. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah Muhammad, ta'alu. Wahai ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa. Kemari, kita menuju ke satu kalimat. Satu kalimat yang sama. Di antara kami dan kalian. Yaitu apa? Yaitu kepada tauhid. Mentauhidkan Allah SWT. Kita tidak boleh syirik. Dan setiap di antara kita tidak boleh menjadikan arbaban min dunillah, rob-rob selain Allah SWT. Nah, jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, saksikanlah bahwa semuanya kami adalah orang-orang muslim. Berarti tidak ada hujjah lagi mereka di hadapan Allah SWT. Wa dhukira da'i li imanihim bihi. Faqala musaddiqan lima ma'akum. ay muwafiqan lahu la mukhalifan wa la munafiran. Kemudian disebutkan pendorong keimanan mereka dengan Al-Qur'an. Faqala, maka Allah berfirman musaddiqan lima ma'akum, sebagai pembenar untuk apa yang ada pada kalian. Ay muwafiqan, yaitu sesuai. Muwafiqan lahu la mukhalifan wa la munakiran, sesuai dan tidak berbeda dan juga tidak bertolak belakang. Jadi Al-Qur'an, Al-Qur'an datang itu membenarkan apa yang ada pada mereka dari Taurat, bahwa Al-Qur'an, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepadanya, mengajak kepada tauhid. Demikian juga Taurat mengajak kepada tauhid. Demikian juga Al-Qur'an menerangkan tentang bahwa di sana ada al-jaza wal adzab, ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, dari pahala dan adzab. Di Taurat juga seperti itu diterangkan. Juga di sana ada hari akhirat. Nah, juga diterangkan. Nah, berarti Al-Qur'an pembenar, membenarkan apa yang ada pada mereka. Nah, muwafiqan, sesuai. Baik, tidak beda, tidak bertolak belakang. Fa idza kana muwafiqan lima ma'akum minal kutub wa ghairu mukhalif laha, maka apabila sesuai dengan apa yang ada pada kalian dari kitab-kitab dan tidak berbeda, fala mani'akum minal imani bih, maka tidak ada penghalang bagi kalian untuk mengimaninya. Nah, tidak ada penghalang mereka untuk menang kalian untuk mengimaninya. Li'annahu ja'a bima ja'at bihil mursalun, karena sungguhnya datang sebagaimana datangnya para orang-orang diutus. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa sebagaimana yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan padanya Al-Qur'an. Demikian juga para rasul sebelumnya diturunkannya kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada bedanya. Fa antum aula man amana bihi wa saddaqa bihi. Maka kalian lebih utama untuk mengimaninya dan membenarkannya. Likaunikum ahlul kutub wal ilm. Karena kalian adalah ahlul kutub, yaitu mereka yang diturunkan kepadanya kitab, dan mereka juga wal ilm, yaitu ahlul ilm, orang-orang yang pandai. Yahud ma'ruf dengan kepandaiannya, sampai sekarang ini dikenal dengan kepandaiannya. Tapi dengan kepandaiannya malah digunakan untuk merubah-rubah isi Taurat, untuk merubah, baik, menambah, mengurangi, tidak mengamalkan dari isinya. Ini yang dimurkai oleh Allah SWT karena sebab ini. Kepandaiannya tidak mendapatkan taufik dari Allah SWT. Kepandaiannya tanpa pengamalan, maka tidaklah bermanfaat. Ini Bani Israel. Nah, sekarang ingin dijelaskan kepada mereka bahwa Al-Quran membenarkan. Bukankah di kitab kalian diterangkan bahwa ada nabi yang akan datang yang bernama Muhammad? Ternyata disebutkan di dalam Al-Quran benar. Nah, dan datang kemudian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran juga membenarkan bahwa di sana ada kitab-kitab sebelumnya dari Taurat, Injil dan yang lainnya. Nah, berarti benar. Nah, jadi secara globalnya seperti itu, tidak ada perbedaannya. Nah, dengannya kalian adalah ahlul kitab yang Allah SWT turunkan kepada kalian kitab. Ini juga Rasul diturunkan kepadanya kitab. Nah, dan kalian adalah orang yang tidak bisa dibohongi, yakni berilmu, pandai. Nah, ini bukti-buktinya hendaknya kalian beriman. Tidak mau. Ini Bani Israel. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Banyak Allah SWT memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada mereka. Minta diturunkan hidangan dari langit, diturunkan untuk mereka. Minta diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, diselamatkan oleh Allah SWT. Ketika ditinggal oleh Musa, mereka menyembah al-ijl, anak sapi. Kemudian mereka bertobat, diterima taubatnya oleh Allah SWT. Dan yang lainnya, banyak kenikmatan-kenikmatan. Tapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ini Bani Israel. Maka mereka diperintahkan pada yang intinya, yang pokoknya. Berimanlah, yaitu berimanlah kepada Alkitab ini. Kalau sudah tidak beriman dengan Alkitab ini, dengan apa yang atau dengan siapa yang diturunkan kepadanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alas, maka dia kafir. Baik, naktafi di hadzal qadar, alhamdulillah ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.